Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamittin, amma ba'd. InsyaAllah ta'ala, malam hari ini kita akan melanjutkan dan membaca pelajaran yang ke-6, halaman 32. Halaman 32, pelajaran ke-6. Di sini ada percakapan antara Muhammad dan Ali. Muhammad, man haula il fityatu? Man haula il fityatu tiwalu ya Aliyu? Hum tullabun jududun. Siapa para pemuda yang tinggi ini? Hai Ali. Mereka pelajar baru. Min aina hum? Dari mana mereka? Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Ahum zumala'uka? Apakah mereka teman-temanmu? Na'am hum zumala'i. Hum fi fasli. Ya, mereka teman-temanku. Mereka di kelasku. Ma asma'uhum, siapa nama mereka? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Nama mereka Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Perhatikan penulisan Hamzah pada kata abna'u. Abna'u Muhammadin, abna'uhu. Kata yang berakhiran dengan hamzah, jika disandarkan kepada isim zahir, yaitu yang bukan dhamir, maka penulisannya seperti yang ada pada buku, yakni terpisah. Artinya berdiri sendiri tanpa ada, dia ditulis bukan di atas waw, juga tidak ditulis di atas ya. Kemudian apabila bersambung dengan dhamir abna'uhu, zumala'uhu, asma'uhu, maka huruf hamzahnya ditulis di atas waw. Di atas waw. Ini berkaitan dengan pelajaran imla, yaitu tata cara menulisnya. Penulisan hamzah di akhir kata abna'u, asma'u, zumala'u. Kalau dia tidak bersambung dengan dhamir, maka ditulis sendirian hamzahnya. Namun apabila bersambung dengan dhamir, hamzah tersebut ditulis di atas waw atau di atas ya. Di atas ya kalau berharakat kasrah sebelumnya. Zumala'i, berharakat dhammah. Jika ditulis di atas waw, apabila berharakat dhammah, zumala'uhu, atau asma'uhu, abna'uhu. Nah. Baik, kita langsung masuk pada latihan 1. Latihan 1. Kita sandarkan, kita idhofahkan pada isim zahir dan isim dhamir. Isim zahir itu adalah yang bukan isim dhamir. Jadi lawan dari dhamir adalah zahir. Dhamir itu kata ganti sebagaimana yang sudah kita pelajari. Maka kalau bukan kata ganti, maka disebut dengan isim dhamir. Isim dhamir. Isim zahir. Isim zahir. Seperti di sini contohnya nama orang. Ya. Abna'u Muhammadin abna'uhu. Kita mulai langsung. Al-Akh Abu Salwa Asma'un. Asma'un. Asma'ut tullabi. Asma'uhum. Naam. Asma'un asma'ut tullabi asma'uhum. Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Zumala'u talibi zumala'uhu. Zumala'u talibi zumala'uhu. Al-Akh Yunus, silakan. Ana Ustaz. Bismillah. Abna'ul mudirrati abna'uha. Naam. Abna'un abna'ul mudirrati abna'uha. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Zumala'ul waladi zumala'uka. Zumala'ul waladi zumala'uka. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Astiqa'u Hamidin astiqa'uhum. Nah. Kemudian di sini pelajaran berikutnya ialah mengenal dhamir muttasil. Dhamir muttasil hu, huma, hum. Hu, huma, hum. Dhamir muttasil, dhamir itu ada dua macam. Dhamir yang pertama disebut dhamir munfasil. Kemudian berikutnya dhamir muttasil. Kalau kita perhatikan pada sisi arti dan maknanya, dhamir munfasil dia terpisah. Artinya dia bisa berdiri sendiri. Tidak bersambung dengan kata yang di depannya. Kemudian muttasil. Muttasil itu bersambung. Bersambung. Maka dia harus ada kata yang di depannya. Harus ada kata yang di depannya. Bersambung secara tulisan jelas ataupun bersambung tapi tidak secara tulisan, dalam artian tulisannya itu tidak bersambung, tetap saja dinamakan bersambung. Nah, itu kalau dilihat dari sisi arti dan makna. Kalau dilihat dari sisi penggunaannya, dhamir munfasil itu bisa digunakan di awal kalimat. Bisa digunakan di awal kalimat. Sementara dhamir muttasil tidak bisa digunakan di awal kalimat. Tidak bisa digunakan di awal kalimat. Karena dia harus bersambung dengan kata yang di depannya. Sehingga nggak bisa diletakkan di depan. Ya, itu perbedaannya. Dhamir munfasil itu contohnya ana. Anta. Antuma. Atau anti, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Itu contoh dhamir munfasil. Nah, dhamir muttasil contohnya yang sedang kita pelajari adalah hu, huma, hum. Hu, huma, hum. Hu adalah bentuk muttasil dari dhamir munfasil huwa. Jadi huwa munfasilnya, kemudian hu muttasilnya. Huma bisa dua-duanya, bentuknya sama, munfasil dan muttasil. Hum juga sama untuk muttasil dan munfasil. Muttasil dan munfasil. Nah. Di sini ada contoh dhamair, ad-dhamair al-munfasilah, dhamir-dhamir yang munfasil. Ad-dhamair al-muttasilah. Kemudian ada contoh dhamir-dhamir yang muttasil. Ada kata talibun dan baitun. Talibun dan baitun. Nah, kita gunakan atau kita buat contoh dengan menggunakan dhamir. Huwa talibun. Huma talibani. Hum tullabun. Lalu baitun. Kita kasih dhamir muttasilnya. Baituhu untuk huwa. Baituhuma untuk huma. Baituhum untuk hum. Rumahnya, yaitu rumah dia, satu orang laki-laki. Rumah mereka, dua orang. Rumah mereka, tiga orang atau lebih. Nah. Baik, kita langsung masuk latihan. Contohnya di sini, latihan 1 dikerjakan sesuai dengan contoh. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Al-Dhamair al-Munfasilah Mudarrisun, disebutkan satu-satu. Ya, Ustaz, bismillah. Huwa mudarrisun. Huma mudarrisani. Huma mudarrisuna. Hum, ya. Yeah. Huwa mudarrisun, huma mudarrisani, hum mudarrisuna. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Antuhirul muttasilatu as sayyaratun. Apa yang mana, Tad? Naam, sayyaratun. Dikasih dhamir muttasil. Huwa, dhamir muttasil hu, huma, hum. Sayyaratuhu. Sayyaratuhumma. Sayyaratuhum. Naam, sayyaratuhu. Sayyaratuhuma. Sayyaratuhum. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Tajirat tajirun. Dhamir munfasil. Naam, Ustaz. Tajirun. Huwa tajirun. Huma tajirani. Hum tujjarun. Naam. Huwa tajirun. Huma tajirani. Hum tujjarun. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Dhamir muttasil. Dukkanun. Dukkanun. Dukkanuhu. Dukkahuma. Dukkahum. Nunnya jangan dihapus. Nunnya jangan dihapus. Jadi tetap. Dukkanuhu. Dukkanuhuma. Dukkanuhum. Dukkanuhum. Naam. Dukkanuhum. Beda ya. Bisa dibedakan ya. Dhamir munfasil dengan dhamir muttasil. Kalau munfasil, maka kata yang setelahnya harus menyesuaikan dengan dhamir munfasilnya itu tadi. Maksudnya kalau dhamir munfasilnya itu mufrad, berarti kata yang setelahnya juga harus mufrad. Huwa talibun. Kalau dhamir munfasilnya itu jamak, ya kata yang setelahnya juga harus jamak. Hum tullabun. Nah, berada di depan. Berarti dia sebagai mubtada pada contoh ini. Kemudian kalau dhamirnya itu muttasil, tidak pengaruh dengan kata yang menyambung dengan dia, yang menyambung dengan dhamir tersebut. Kalau dhamir muttasilnya jamak, ya kata yang ada di depannya tidak diharuskan dalam bentuk jamak. Tidak diharuskan dalam bentuk jamak. Contohnya misalkan kita ingin menyebutkan ini adalah mobil milik mereka. Mereka itu maksudnya saudara kandung misalnya, kakak beradik. Ya, kakaknya dua, adiknya satu misalkan. Intinya lebih dari tiga atau lebih. Mereka punya satu mobil. Berarti sayyaratuhum. Nah, jadi tidak diharuskan berbentuk jamak. Walaupun kadang, ya ini sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalau memang dalam bentuk jamak, ya bisa juga. Misalkan, kita rubah ke dalam bentuk jamak. Sayyaratun jadi sayyaratuhum. Di bentuk jamak muannas salim sayyaratuhum boleh, atau baitun jadi buyutuhum juga boleh, tentunya sesuai dengan konteks kalimatnya yang dimaksud bagaimana. Ini beda ya, artinya nanti akan beda. Buyutuhum berarti rumah-rumah milik mereka, rumahnya lebih dari dua, rumahnya ada tiga. Ya. Kemudian kalau baituhum berarti rumahnya cuma satu. Satu rumah ini milik mereka. Nah. Kemudian di sini ada contoh kalimat. Kita baca Muhammadun Muhandisun. Muhammadun Muhandisun wabnuhu Talibun. Muhammad insinyur dan putranya pelajar. Hadal fata tabibun. Abuhu mudirun. Pemuda ini dokter, ayahnya kepala sekolah. Al-fallahuna fil haqli wa abna'uhum fil madrasati. Para petani itu di sawah dan anak-anak mereka di sekolah. Haula'il fityatu ikhwatun abuhum mudarrisun. Para pemuda ini bersaudara, ayah mereka seorang guru. Nah, dhamirnya harus menyesuaikan dengan apa yang digantikan. Dhamir itu kan kata ganti. Maka lihat yang akan diganti itu bentuknya jamak, mufrad atau musanna. Contoh di sini Muhammadun ibnuhu, anaknya. Dhamir ini, dhamir hu pada contoh ibnuhu, menggantikan kata Muhammadun. Ibnuhu, hu di sini menggantikan kata Muhammadun. Kata Muhammadun. Muhammad bentuk mufrad dan dia mudzakkar. Maka dhamir yang tepat adalah hu, ibnuhu, anaknya. Maksudnya bagaimana? Ibnu Muhammadin. Ibnu Muhammadin talibun. Anaknya. Yaitu anaknya Muhammad adalah seorang pelajar. Jadi harus lihat kata yang akan diganti dengan dhamir. kalau katanya itu mufrad, berarti dhamirnya harus mufrad. Kalau jamak, dhamirnya juga harus jamak. Contoh, al-fallahuna fil haqli, para petani itu di sawah. Abna'uhum, di sini abna'uhum, dhamir hum adalah kata ganti untuk al-fallahun. Al-fallahun bentuk jamak. Al-fallahun bentuk jamak. Maka dhamir yang tepat adalah hum, abna'uhum. Bukan menggunakan dhamir mufrad. Al-fallahuna fil haqli, para petani itu di sawah. Wa abna'uhu, dan anak-anaknya. Hu di sini dhamir untuk mufrad, sementara al-fallahun berbentuk jamak. Jadi enggak tepat. Taib, barakallahu fikum. Dapat difahami ya? Taib, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk pada latihan kedua menerjemahkan. Fadhol. Nah, Ustaz. Nah, silakan Al-Akh Abu Sofa. Ya, Ustaz, untuk penulisan aja, Ustaz, untuk yang dhamir mutakhir untuk tak marbutah itu pasti diganti dengan tak maftuhah gitu ya, Ustaz, atau ada kaidah yang lain? Nah, diganti dengan tak maftuhah supaya bisa disambungkan dengan dhamir tersebut. Nah, diubah bentuknya. Nah, demikian Abu Sofa. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Jazakallah khair. Ada yang lain? Nah, kita masuk pada latihan. Latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Latihan 2. Kita mulai dari Al-Akh Abu Salwa, silakan. Sepedanya laki-laki. Darajatuhu. Darajatuhu. Ya, ini latihan 2 itu bukan latihan menerjemahkan kalimat sempurna ya. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna ya. Di sini cuma sebatas menerjemahkan aja. Jadi butuh kejelian di sini. Sepedanya laki-laki. Darra jatuhu. Naam. Al-Akh Abu Sofa, gelas mereka berdua laki-laki. Gelas mereka berdua laki-laki. Kubuhuma. Kubuhuma. Naam. Kubuhuma. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Mantap. Guru laki-laki mereka mudarrisuhum. Ulangi yang teliti. Guru laki-laki mereka laki-laki. Coba Al-Akh Abu Shifa, silakan. Guru, berapa ini jumlahnya? Guru satu, kan? Nah, berarti? Mudarrisuhum. Nah, mudarrisuhum. Mudarrisuhum. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Karena dokter laki-laki itu di rumah sakit, dan putri-putri mereka di sekolah. Al-atibba'u fil mustashfa wa banatuhum fil madrasati. Naam, ahsant. Para dokter laki-laki itu di rumah sakit. Al-atibba'u fil mustashfa. Wabana tuhum fil madrasati. Nah, berikutnya Al-Akh Yunus. Nah, Ustaz. Hamid polisi dan saudara laki-lakinya penjahit. Hamidun syurtiyun wa akhuhu khayyatun. Nah. Hamidun syurtiyun wa akhuhu khayyatun. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Anak laki-laki ini pelajar. Ayahnya nelayan. Hadal waladu talibun abuhu sayyadun. Hadal waladu talibun abuhu sayyadun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Rijaluhum muslimun wa zaujatuhum muslimatun. Nah, kita ulangi. Para laki-laki ini muslim. Para laki-laki ini muslim. Dan istri-istri mereka muslimat. Apa bahasa Arabnya laki-laki? Lebih dari atau jamaknya? Rajulun. Jamaknya apa? Ar-rijalu. Naam, ar-rijalu. Karena ada ini, berarti butuh dhamir. Dhamir. Butuh isim isyarah. Isim isyarah untuk jamak berarti isyarahnya hum. Isim isyarah, bedakan isim isyarah dengan isim dhamir. Haula'i rijalu muslimuna. Istri-istri mereka. Bahasa Arabnya istri-istri apa? Jamak. Kalau istri, satu istri, zaujatun. Zaujatun. Bentuk jamaknya, zaujatun. Berarti, di sini, wa zaujatuhum muslimatun. Kita ulangi. Para laki-laki ini muslim. Haula'ir rijalu muslimuna. Wazawjatuhum. Dan istri-istri mereka. Wazawjatuhum. Muslimatun. Muslimatun. Nah. Berikutnya. Al-Akh Abu Salwa. Silakan. Ustaz. Para pelajar laki-laki di dalam kelas dan para ayah mereka di ruang Pak Kepala Sekolah. Tulabu fil fasli wa abuhum figurfatul mudiri. Para pelajar laki-laki di dalam kelas. Berarti di depan ini letak apa kata pelajarnya. At-tullabu. Kasih alif lam. At-tullabu. At-tullabu fil fasli. Wa abuhum. Atau para ayah. Berarti bentuk jamak ayah. Ada di halaman 40. Abun. Bentuk jamaknya. Abaun. Abun, abaun. Dan para ayah mereka, wa abauhum fi ghurfatil mudiri. Naam. Kita ulangi. At-tullabu fil fasli. Wa abauhum fi ghurfatil mudiri. Naam. Fi ghurfatil mudiri. Naam. Mengartikannya ke dalam bahasa Arab juga jangan menyesuaikan dengan bahasa kita, maksudnya dipisah-pisah. Ruang tadi bahasa Arabnya ghurfah, misalkan kepala ro'sun, sekolah madrasah. Jangan disebutkan ro'sul madrasati. Nah, lebih dikenal dengan kalimat al-mudir. Para belajar laki-laki, at-tullabu fil fasli wa aba'uhum fi ghurfatil mudiri. Alhamdulillah, selesai bagian pertama pelajaran ke-6. Masih ada bagian yang kedua, yaitu dhamir muttasil untuk mu'annas. Ha, huma, hunna. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan, berkaitan dengan pelajaran kita. Baik, kalau enggak ada, insyaallah kita cukupkan. Jadi, kalau menerjemahkan ke dalam bahasa Arab maupun ke dalam bahasa Indonesia, teliti dulu, satu-satu dulu, dilihat. Ini bentuk jamak mudzakkar atau mu'annas, ya. Kemudian ini dhamirnya mudzakkar atau mu'annas. Insyaallah kalau teliti mudah. Mudah. Kalimat yang panjang, ya, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab mungkin akan pendek kalimat bahasa Arabnya. Yang jelas harus teliti dulu. Harus teliti. Insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Taibar kalau fikum, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.